masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu. Tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milik. Aku masih di tempat ini, masih dengan sepi yang menunggu kabarmu. Masih ingat dengan suaramu. Cinta membuatku pergi. Do you just feel the drama?